Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mu'alaf Sweden, penulis buku Road to Mecca berkata, ketika dia berada di depan Ka'bah, dia mengatakan begini, oh ini yang disebut rumah Allah itu. Sangat sederhana. Sekarang saya tahu bahwa setelah saya keliling dunia Islam, ternyata kemegahan masjid-masjid hanya melambangkan kepongahan para sultan. Ya, karena masjid sesungguhnya adalah bukan sebuah bangunan belaka yang megah, tetapi apa pondasi yang melatar belakangi bangunan masjid ini. Masjid adalah sebuah benda, tetapi apa isi kepala dan isi hati manusia yang membangunnya. Saya berada di Masjid Baitur Rahim, satu-satunya bangunan yang berdiri kokoh, padahal di belakangnya adalah laut yang 6 kilo, di belakangnya ini semua hancur, kecuali masjid ini. Sekarang saya faham apa yang dimaksud dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini barangkali salah satu bentuk masjid yang memang struktur bangunannya biasa. Saya tidak tahu bagaimana struktur pondasinya dan bagaimana struktur bangunan seluruhnya, tetapi mudah-mudahan inilah masjid yang dibangun dengan dasar takwa oleh pembangunnya. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mungkin di masjid ini sejak awal dibangunnya, sholat di dalamnya adalah sekumpulan orang-orang yang suka mensucikan diri. Dan Allah menyintai hamba-hambanya yang suka mensucikan diri. Jadi, yang menjadi pelajaran bagi saya pada hari ini di Masjid Baitur Rahim ini adalah semua permukaan bumi adalah masjid. Ini kelebihan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ju'ilat liyal ardu masajid. Bagiku semua permukaan bumi adalah tempat sujud, tetapi teritorial bangunan yang menunjukkan bahwa masjid yang sesungguhnya adalah bukan yang dibarengi dengan kepongahan, kemewahan yang hanya ingin menunjukkan kesombongan pembangunnya, bukan, tetapi masjid yang dibangun dasarnya adalah ketakwaan hati para pembangunnya dan kesucian orang-orang yang berada di dalamnya untuk menyebut nama Allah. Karena di dalam masjid tidak boleh disebut selain nama Allah. Karena semua masjid bukan milik pembangunnya. Semua masjid bukan milik orang kaya yang membangunnya. Tetapi, lihat. Annal masajida lillah. Semua masjid itu adalah milik Allah. Dan tidak boleh disebut di dalamnya. Tidak boleh dipanggil di atas mimbar ini selain nama Allah. Di sini saya baru tahu makna ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana letak Masjid Baitur Rahim. Dan di sini laut. Terjadinya tsunami. Tsunami, gelombang, laut, molekul air adalah makhluk Allah. Kejadiannya adalah iradatullah, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ketika air menghempas dan meruntuhkan semua bangunan yang ada di daratan, tapi satu bangunan ini tetap kokoh adalah menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa dan maha berkehendak terhadap sesuatu. Jadi, pondasi secara materi memang penting, tetapi pondasi takwa para pendirinya jauh lebih penting. Hiasan bangunan, keindahan bangunan memang penting, tetapi hiasan kesucian hati, kesucian fikiran dalam memakmurkan masjid jauh lebih penting. sehingga tsunami yang merupakan rekayasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melululantakkan Masjid Baitur Rahim adalah rumahnya Ar-Rahim yang menjaga Baitur Rahim seperti di dalam rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ini laut di Banda Aceh, menjadi pusat tsunami awalnya. Tapi lihat anak-anak yang sedang menikmati kasih sayang laut. Bagaimana hati anak itu menikmati lautan. Maknanya adalah bahwa semua yang terjadi di sekitar kita hanya merespon perilaku kita. Ketika kita berperilaku baik seperti yang dikehendaki Allah dalam ketaatan, maka semua akan tenang dan ditundukkan. Tapi sebaliknya, jika ada kepongahan, ada kesombongan, ada kekufuran dan pengingkaran, maka kita yang telah melukai diri kita sendiri dan membuat alam ini menjadi murka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan bersuara, dia akan berbicara, dia akan bertindak seperti yang dikehendaki oleh dia. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha.